wal fasidu lughatan. Sekarang al fasid lawan dari sahih. Secara bahasa adz-dzahibu dhaya'an wa khusra adalah yang pergi sia-sia begitu saja dan rugi. Hilang dengan sia-sia dan rugi. Itu namanya fasid. Maka dinamakan ibadah itu fasid karena dia hilang begitu saja, rugi. Nah, orang yang telah mendapatkan keuntungan dalam jual beli, lalu kemudian dia kehilangan sekian banyak barang yang menyebabkan dia rugi, katakan fasada bay'uhu, rusak. Nah, ini karena dia rugi, hilang begitu saja. Wastilahan adapun secara istilah ya tinggal ditambah la itu. Karena dia adalah kebalikan dari sahih. Ma la tatarattabu atharu fi'lihi alai, apa yang tidak ada hasil, apa yang tidak berdampak, apa yang tidak memberikan efek dari pengaruh-pengaruh perbuatannya. Jadi tidak ada hasilnya, tidak ada pengaruhnya. Istilahnya apa ya ikhwan? Wujuduhu ka'adamihi, adanya perbuatannya seperti tidak ada karena enggak beri pengaruh. Naam, tidak memberikan efek. Dia kerjakan pun tanggungan kewajiban itu masih ada pada dia. Ibadatan kana am aqdan, apakah ibadah atau akad? Sama saja dalam perkara ibadah maupun dalam hal akad. Fal fasidu minal ibadat, adapun yang rusak dari perkara ibadah, ma la tabra'u bihi dhimmatu, apa-apa yang tidak terlepas dengannya tanggungan. Ya, tanggungan itu masih belum lepas. Kewajiban masih dikenakan pada dia. Dia masih harus menjalankannya. Wala yaskutu bihi talab, dan tidak gugur dengannya satu permintaan, tuntutan. Kasolati qabla waktiha, seperti sholat sebelum waktunya. Berarti dia sholat dalam keadaan apanya yang tidak ada ya ikhwan? Apanya? Sholat sebelum waktunya. Sebab. Apa perbedaan sebab sama syarat? Sent. Ya. Jadi ini apa ini? Sholat sebelum waktu yang tidak ada apanya? Sebab. Nah, walaupun dia sholat duhur padahal belum zawal, maka sholat yang dia kerjakan tersebut ya dalam artian tidaklah menjatuhkan tanggungan dia. Dia harus tetap melaksanakan sholat duhur. Tuntutan terus ditujukan pada dia. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Tapi apakah sholat sebelum duhur itu tadi yang dia melakukannya sebelum masuknya waktu duhur karena tidak tahu. Bukan karena kesengajaan, tapi karena tidak tahu, jahil. Setelah dia sholat, loh, ternyata masih jam 11. Dia menyangka sudah jam 2 begitu. Ya, biasa kan orang bangun keliru melihat jam. Menyangka jam 2 padahal masih jam 11. Maka dia sholat, selesai sholat, ternyata belum masuk waktu zuhur. Nah, apakah sia-sia perbuatannya itu? Nah, tidak. Akan tetapi amalan tersebut dianggap sebagai amalan nafilah. Berubah menjadi sunnah. Ya, ini alal qawlir rajih. Wallahu alam. Wal fasidu minal uqudi. Adapun yang rusak dari akad. Ma la tatarattabu atharuhu alaih. Apa-apa yang tidak menghasilkan pengaruh atasnya. Ya. Apa-apa yang tidak punya akibat, tidak punya dampak pengaruh atas jual beli tersebut. Contohnya ka bai'il majhul, seperti menjual sesuatu yang majhul, yang belum ditentukan. Nah, ini penjual ikan. Lalu, ya, ini si pembeli datang. Kata penjualnya, kamu, ya, melempar, silakan melempar, ya, di antara kolam-kolam tersebut. Di situ bermacam-macam ikan, ada yang besar, ada yang kecil. Maka kerikil mana yang jatuh ke dalam kolam, maka ikan itulah yang kamu dapat. Harganya sama, 3.000. Maka dia pun melempar, wah, terkena. Ada kemungkinan kena yang kecil, ada kemungkinan kena yang ya besar, ya kan, untung-untungan. Maka ini tidak sah jual beli tersebut. Mestinya, ya, diambil dulu ikannya, lalu kemudian terjadi tawar-menawar. Ya, atau di kolam pemancingan ikan. Ikan yang mana saja yang kamu dapatkan, satu ekor harganya Rp3.000. Kemungkinan mendapatkan ikan yang besar, mungkin kecil. Nah, ya, ataukah kamu diberikan kesempatan memancing selama 3 jam. 3 jam, pancingannya 10.000. Berapa ikan pun yang kamu dapat, tetap harganya 10.000. Ada kemungkinan dia selama 3 jam, dia tidak mendapatkan ikan. Ada kemungkinan dia mendapatkan lebih, ya kan, ikan tersebut. Maka ini semua adalah jual beli yang tidak sah. Hah? Kata penjualnya, kamu silahkan coblos yang mana saja. Masing-masing harganya 1.000. Maka mana yang kamu coblos, ya, nomor yang keluar dari yang kamu coblos itu, maka kamu akan mendapatkan berdasarkan nomor yang tertera. Situ ada nomornya, kemudian ada lagi lubangnya, Anda belum beruntung, coba sekali lagi. Dia mencoblos, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan tidak. Ini semua termasuk dari jenis khimar, perjudian. Nah, atau misalnya barang terbungkus. Barangnya terbungkus. Ya. Dia mengatakan, ya, silakan beli barang-barang ini. Harganya 10.000. Ya, enggak tahu kita barang apa itu. Nah. Kita enggak tahu barang apa. Ustaz Abdul Halim. Baik. Coba. Nah. Ya. sama ikhwan, tak boleh sebelum kita mengetahui kondisi dari barang tersebut. Pernah, ya, waktu kecil anak dulu sering jalan-jalan ke pasar. Itu ada biasanya apa? Kalau orang-orang apa? Kasar bilang apa itu? Mana sahal? Nah, aina sahlun? Hah? Apa itu penjual obat itu ya kawan? Tahu ya? Dengan peragaan-peragaannya macam-macam. Hah? Para penipu. Mereka penipu-penipu. Jagoan menipu. Apa? Pak kepala talang. Hah? Nah itu. Nah, mereka itu ada cara mereka dalam jual beli. Jadi pakai apa itu? Tutup bungkus sabun Lux misalnya, ya kan? Bungkusan sabun Lux. Ada dua. Yang satu isinya sabun, yang satu isinya anting-anting, kalung emas, jam. Wah. Ya ini sangat menarik sekali. Nah, dan orangnya pandai betul dalam apa mengucek ini, ya. Nah, silahkan pilih yang mana. Ya, harganya sama 5.000. Ada kemungkinan mendapatkan sabun, ada kemungkinan mendapatkan kalung. Nah, dan kepandaian dia, ya, subhanallah. Ya. Mesti kalau bukan temennya mesti dapat sabun. Ya. Wallahualam caranya kayak apa. Yang jelas penipuan tentunya. Tapi kalau pas temennya, mereka kan ya punya banyak teman gitu. Cuman beralasan sebagai pembeli untuk menarik orang, ya. Saya beli ini. Ya, saya pilih yang ini. Ah, kayaknya yang ini yang tadi. Yang ini yang isinya kalung isinya. Ditunjuk, dia buka, diperlihatkan sama orang. Wah, betul dapat. Pulanglah dia, padahal temannya sendiri. Temannya sendiri. Nah, sehingga orang kan banyak yang tertarik. Habislah, ya. Uang orang dalam keadaan mereka pulang hanya membawa sabun. Hah? Sabun lek. Nah, kadang uangnya 100.000 dapat sabun sekian. Nah, ingin mendapatkan ya yang tadi yang diinginkan. Allahul musta'an. Ini semua masuk ke dalam bai'ul majhul. Ya. Nah, terus gimana kalau orang mau beli semangka? Enggak tahu rasanya kan. Nah, tapi kalau yang seperti ini ma'fu. Para ulama mengatakan ya jual beli yang seperti ini cukup dilihat ya keadaannya, dan biasanya dzu khibrah, orang punya khibrah tahu. Nah. Ya, sebab pada asalnya pun sebenarnya termasuk dalam majhul. Sebab terkadang orang ingin yang manis, ya kan? Tapi begitu dibawa sampai ke rumah, ya ini lain rasanya. Nah, tidak seperti yang diinginkan. Maka dalam hal ini terkadang ya seorang punya tuh khibrah itu bisa mengetahui. Wallahu a'lam. Wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Maka setiap yang rusak dari ibadah, dari akad, dari syarat-syarat, maka sesungguhnya ini diharamkan. Di anna dzalika min ta'addi hududillah. Karena ini termasuk melampaui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ittikhadhi ayatihi huzwa. Dan menjadikan ayat-ayatnya sebagai olok-olokan. Wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam antara ala man ishtaratu syurutan laisat fi kitabillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari atas orang yang mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah. Syarat yang bertentangan dengan asal dalam jual beli tersebut. Nah, syarat-syarat yang batil. Sampai Rasulullah mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syart. Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam agama Allah, maka itu syarat yang batil walaupun 100 syarat. Rasulullah mengatakan ini ketika Barirah, budak wanita yang dengan tuannya punya perjanjian, dia menjadi budak mukatibah. Ya, ditetapkan punya perjanjian dengan tuannya kalau dia bisa mampu menghasilkan uang sekian, maka dia bebas. Paham ya? Maka dia bebas. Maka Barirah ini datanglah kepada Aisyah. Kata Aisyah, biarlah. Aisyah ingin membantu begitu untuk membebaskan Barirah. Nah, maka pulanglah dia kepada tuannya. Kata tuannya, kami mau Aisyah memberikan bantuan kepada kamu, ya, untuk membebaskan kamu. Akan tetapi walaknya kamu kepada kami, kepada tuannya. Padahal yang membebaskan siapa? Aisyah, gitu. Mestinya walaknya kemana? Kepada Aisyah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Demikianlah ketetapan di dalam agama Allah. Innamal wala'u liman a'taqa. Wala itu dinisbahkan pada siapa yang membebaskan. Maka Barirah pun datang kembali kepada Aisyah. Mengatakan dan mengadukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu sambil marah beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin yashtarituna kadza wa kadza?" Ada apa kaum ini mereka mensyaratkan demikian dan demikian? "Innamal wala'u liman a'taqa. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syart." Nah, akhirnya kemudian dibebaskan dan wala kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wal fasid wal batil bima'nan wahidin illa fi mawdi'ain. Fasid dan batil maknanya satu. Kecuali dalam dua tempat terjadi perbedaan antara makna fasid dengan makna batil. Paham ya? Berbeda antara makna fasid dan makna al-batil. Secara umum dikatakan ibadah ini batil misalnya. Atau ibadah ini fasid. Sama-sama. Maknanya sama. Tapi perbedaannya hanya dua perkara. Al-awwal, ya. Perbedaan yang pertama fil ihram. Dalam hal ihram. Ya, dalam haji. Farraqu bainahuma, bahwa mereka para ulama membedakan di antara keduanya, bi annal fasida ma wati'a fihi al muhrim, bahwa haji yang fasid, ya, apabila orang yang sedang berihram menunaikan ibadah haji itu dia menyetubuhi istrinya wati'ah qabla tahallulil awal, padahal belum tahallul, ya, dia belum tahallul, dia belum bercukur, ya, menyelesaikan hajinya. Sebab tanda tahallulnya dia setelah dia kemudian bercukur selesai, maka dia menjadi boleh melakukan apa saja. Tapi dia belum bercukur. Setelah sa'i, dia langsung menyetubuhi misalnya, maka ini dinamakan ibadahnya ibadah yang fasid. Ibadah yang fasid. Wal batil, sedangkan ibadah yang batil, martadda fihi anil Islam. Siapa yang murtad dari Islam, dia sedang berhaji, ya, di pertengahan hajinya dia murtad. Dia batil jadinya hajinya itu. Kata mereka. Tapi bukan fasid. Fasid kalau mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syarat atau rukun haji itu sendiri. At-tani yang kedua, fin nikahi, dalam hal nikah. Dalam hal nikah. Farraqu bainahuma, mereka membedakan antara keduanya. Bi anna al-fasida makhtalafa al-ulama'u fi fasadihi. Bahwa dinamakan nikah itu nikah yang fasid, nikah yang rusak, apabila para ulama berselisih dalam hal rusaknya suatu pernikahan. Kan nikahi bila wali, seperti menikah tanpa wali. Walaupun jumhur dari kalangan para ulama, dan itu pendapat yang sahih dan dikuatkan dengan dalil, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali kalau dengan wali. Akan tetapi ada sebagian mazhab seperti Hanafiyah, mazhab Hanafi, mereka bolehkan pernikahan tanpa wali. Ya. Walhasil terjadi perselisihan, walaupun yang rajih syarat harus ada wali dalam hal pernikahan. Maka barang siapa yang melakukan pernikahan tanpa wali, dikatakan nikahnya itu fasid. Tidak dikatakan batil. Paham ya? Adapun kalau dinamakan pernikahan itu batil, wal batilu ma ajma'u ala butlanihi, adalah kalau mereka sepakat bahwa pernikahan itu batil, batal, tidak sah. Kan nikahil mu'tadda, seperti menikahi wanita yang masih dalam keadaan status iddah, menunggu masa iddah, sudah dinikahi. Ya. Naam. Seorang wanita cerai dengan suaminya misalnya, dalam keadaan dia hamil, iddahnya kapan? Iddahnya kata Abdul Malik Al-Jakarti berapa tadi? 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Wah, lagi besar-besarnya itu. Sampai melahirkan. Itulah kalau ngantuk ya sih. Susah kalau ngantuk. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Kaif, dalam kondisi besar ente biarkan 4 bulan cerainya, dalam keadaan dia hamil 3 bulan. Tunggu 4 bulan 10 hari, 7 bulan. Menikah di saat itu, hancur-hancuran. Ikhwan fiddin azakumullah. Ini berkenan tentang fasid. Dan antum perlu mengetahui perbedaan antara fasid dan batil. Ini ala madhab al-imam Ahmad. Ala madhab al-hanabilah. Ya. Adapun jumhur dari kalangan para ulama, mereka tidak membedakan antara fasid dan batil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau misalnya dia sudah beli, terus yang satunya mengatakan afwan, saya enggak jadi beli. Marah enggak dia? setelah dia beli, sudah ada barangnya. Lalu kemudian yang awalnya membeli mengatakan, afwan, saya enggak jadi beli. Marah enggak dia? Hah? Haknya dia. Haknya si pembeli, karena belum ada akad sampai dia memiliki barang. Nah, itu menunjukkan ada hilah. Dia tidak membeli barang itu, melainkan karena akan dibeli sama yang lain. Paham? Sekarang dia sudah capek mencari. Dia sudah pesan misalnya dari Surabaya. Sampai, maaf saya tidak jadi beli. Haknya dia, karena belum ada akad sama sekali. Sampai ada barang. Paham ya? Nah, di situ hilahnya. Nah, sehingga hal ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Hah? Itu min babil wikalah, perwakilan. Maka yang diwakilkan harus amanah. Jangan dia sebagai wakil tolong belikan ini. Harganya 1000, dia mengatakan harganya 1500. Ini dia sebagai perwakilan, khianat dalam perwakilan. Nah, kecuali kalau misalnya dia diberikan jasa, dalam artian dia membelikan sesuai dengan harganya, lalu pemilik barang ini mengatakan, ya sudah, ini untuk kamu, sebagai pemberian dari dia. Tidak jadi masalah. Nah. Ah. Caloknya bagaimana? Dia sudah mempunyai barang itu, iya kan? Dia harus punya barang itu. Dia sudah beli dari agen. Oh, belum, nggak bisa, nggak bisa, nggak sah jual beli itu. Calok banyak yang penipu. Nah. Tidak bisa sama sekali. Sering itu ya, kawan. Ya. Orang, dia tidak punya barang. Sudah terjadi tawar-menawar. Barangnya mana? Setengah jam lagi nyampe. Padahal dia sedang callingan dengan seorang. Gitu. Beda kalau dia sebagai wakil. Paham? Misalnya, dari agen, ya. Dari agen menetapkan bagi dia harga sekian. Nah, memang dia jualnya harga sekian. Ya, maka yang sebagai wakil ini pun mesti mengabarkan dengan harga seperti yang ada pada harga agen. Yang nantinya dia mendapatkan jasa dari agen, gitu loh. Paham? Dapatkan jasa dari agen sebagai wakil. Misalnya harganya 1,5 juta. Nah, dia ngabalkan juga begitu, 1,5 juta. Nah, terjadi tawar-menawar, kan dia sebagai wakil. Ya, telah diwakilkan oleh agen tersebut untuk diperbolehkan tawar-menawar. Terjadi, ya na'am, tunggu 1/2 jam. Datang, gak mengapa, dibelikan. Nah, karena dia statusnya seperti orang yang memiliki barang tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak punya barang, tawar-menawar. Harga asal yang diambil dari agen 1,5 juta. Lalu tawar-menawar berapa? Kesimpulannya dia ingin menerima 1,8. Padahal dia mengambil 1,5. Tapi dia tidak mengambil. Kecuali kalau sudah ditetapkan ya kan harganya. Setelah tetapkan 1,8, dia ambil dari agen 1,5. Dia dapat untung lagi 300 ribu. Ini bay'u ma la yamlik. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wah, banyak betul ini. Kenapa? Ini bagaimana? Dia dari agen. Nah. Sekarang barangnya itu di mana? dia sudah memiliki barang apa belum? Nah itu yang jadi masalah. Nah, kalau dia sudah memiliki barang, terserah dia. Terserah dia, berarti statusnya dia terhadap agen pinjem. Ya, saya menjual kamu 1,5 juta. Ya, tapi saya ambil 10 misalnya. Paham? Dia statusnya pinjaman kepada agen. Dalam artian dia harus lunasi itu kan. Nah. Ya. Maka dia menjual terserah dia. Karena dia sudah memiliki barangnya. Tapi kalau belum, kenapa dia naikkan dalam keadaan dia tidak punya barang? Nah, wallahu a'lam. Kabarkan kepada dia bahwa kerusakan ini di sini, ya. Ini. Ya. Kalau kamu mau, saya yang belikan dengan harga sekian, ya jujurlah. Diberitahu. Diberitahu sejujurnya. Barakallahu fiik. Kembalikan barangnya. Harga dari agen? Dan agennya memberikan izin. Nah, kalau antum, sebab di sini keadaannya antum sebagai wakil. Kalau antum menjual 1,5, kabarkan kepada agen, saya menjual 1,5 semuanya. Kalau antum jual 1,8, kabarkan pada agen, saya menjual 1,8. Diberitahu seluruhnya. Jadi karena antum sebagai wakil. Faham? Nah, wallahu a'lam.